إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين يا سهرمتي karena sudah hampir masuk pada jam yang kedua maka kita langsung pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan kita masih pada hadis innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba sesungguhnya Allah itu tayyib Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sampai pada kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ar-rajul yutilu safar. Seseorang yang memanjangkan safarnya. Ash'ata aghbara. Yang kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Yang menjulurkan tangannya ke langit. Menyatakan ya Rabbi, tetapi sayang mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya yang dipakai haram, dan dibesarkan dari yang haram. Fa'anna yustajabu lidhalik. Maka kata Nabi, bagaimana akan dikabulkan doa orang yang seperti ini? Dikatakan Ibn Rajab rahimahullah, bahwa dalam hadis ini disebutkan, beberapa perkara. Pertama, asbab ijabatul du'a dan mawani' ijabatul du'a. Yang pertama disebutkan penyebab-penyebab terkabulnya doa. Dan yang kedua disebutkan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Adapun penyebab terkabulnya doa sudah dibahas kemarin. Ahaduha salah satunya italatus safar, memanjangkan safar. Atau safar secara mutlak sudah cukup sebagai penyebab terkabulnya sebuah doa. Yang kedua, husulu tabazzul fil libas wal hay'ah. Terjadinya tabazzul fil libas. Ash'atha aghbara, kusut pakaiannya berdebu. Tentunya yang dimaksud adalah mereka-mereka yang pakaiannya mutabaddilah karena Allah. Pakaiannya kusut karena Allah. Rambutnya berdebu karena Allah. Sehingga dikatakan orang-orang yang kakinya terkena debu jihad, maka tidak akan disentuh api neraka. Karena kotornya, berdebunya bukan karena main-main. Tetapi karena jihad. Fisabilillah. Atau karena dakwah ilallah. Atau karena perkara-perkara yang Allah ridhai. Sebagaimana mereka-mereka yang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian ihram mereka yang kusut dan berdebu. Maka Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di hadapan seluruh penduduk langit. Lihat hamba-hambaku kusut dan berdebu karena aku. Yang ketiga, penyebab terkabulnya doa adalah maddu yadayhi ila sama, menjulurkan tangannya ke langit atau mengangkat tangannya. Karena seorang yang berdoa dengan mengangkat tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa yang mengangkat tangannya, dan malu jangan sampai orang yang mengangkat tangannya itu turun dalam keadaan sifron, dalam keadaan nol. Qanibna a'udzubikumullah, sehingga para ulama mendudukkan tentang mengangkat tangan ini, bahwa disunnahkan berdoa dengan doa-doa yang mutlak dengan mengangkat tangan. Makna doa yang mutlak adalah doa yang tidak berkait dengan ibadah-ibadah tertentu. Maka disunnahkan, dianjurkan untuk mengangkat tangannya. Tiba-tiba ingin berdoa begitu saja, maka kemudian mengangkat tangannya. Itu sunnah. Disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sunniyahnya dalam fatwanya. Dan disebutkan oleh para ulama tentang sunnahnya dengan hadis bahwa Allah SWT malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Tetapi kalau doa itu muqayyad, berkait dengan ibadah tertentu, atau berkait dengan satu perintah tertentu dari Nabi SAW, maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW. Kalau beliau mengangkat tangannya, maka kita mengangkat tangannya. Kalau Rasulullah SAW tidak mengangkat tangannya, maka kita tidak mengangkat tangannya. Sehingga doa ada dua jenis. Ada doa yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada pun yang mutlak, yang tidak berkait dengan apapun, tiba-tiba ingin berdoa begitu saja, maka disunahkan untuk mengangkat tangannya. Tetapi kalau doa yang muqayyad berkait dengan ibadah-ibadah tertentu, maka dilihat. Kalau Rasulullah SAW tidak mengangkat tangannya, maka kita pun tidak mengangkat tangannya. Sebagaimana Rasulullah SAW berzikir ba'das salah, dengan istighfar, dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, dengan zikir-zikir yang diajarkan ba'das salah, tidak ada riwayat Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Maka kita pun tidak mengangkat tangannya. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Itu yang ketiga. Bahwa ternyata di antara penyebab terkabulnya doa adalah maddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Adapun kalau doa itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya seperti doa istisqa, ini berkait dengan salat, berkait dengan istisqa. Tetapi Rasulullah SAW mengangkat tangannya, maka kita pun mengangkat tangannya. Kalau ternyata Rasulullah SAW mengangkat tangannya dalam bentuk terbalik, punggungnya mengarah ke langit dan telapak tangannya mengarah ke bumi, maka kita pun berdoa seperti Rasulullah SAW. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Yang keempat, di antara penyebab terkabulnya doa adalah al-ilhah. Al-ilhah adalah merengek. Alallahi bitakriri zikri rububiyyatihi. Merengek kepada Allah, memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyyah. Dengan sifat rububiyyah. Yani memanggilnya dengan kalimat ya Rabbi ya Rabbi, atau dengan kalimat Rabbana Rabbana. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun ada doa-doa dengan panggilan Allahumma, tetapi yang lebih sering, bahkan dalam Al-Quran hampir kebanyakan doa yang disebutkan dalam Al-Quran diawali dengan kalimat Rabbana. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, seperti Rabbana la tuzigh qulubana, seperti kalimat Rabbana, semuanya dengan panggilan rububiyah. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan memanggil ya Rabbi wa mat'amuhu haram dan seterusnya. Qul inna a'udzukum Allah, kita sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Wa kharraj at-Tabrani wa ghayruhu min hadis Sa'ad ibn Kharijah anna qauman syakaw ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam quhut al-matar. Ada berapa kaum yang mengeluh tentang kekeringan, kurangnya hujan. Faqala, maka dijawab, ujsu 'ala ar-rukab. Hendaklah engkau jassu. Ujsu yakni kamu duduk di atas lututmu. Wa qulu, dan ucapkan ya Rabbi ya Rabbi. warafa'at sababah ila sama, dan mengangkat jari telunjuknya ke langit. Fasuku, maka diberikan oleh Allah tuangan air hujan. Hatta habbu an yukshaf anhum, sampai mereka berkeinginan untuk dihentikan karena besarnya, karena banyaknya. Namun disebutkan riwayatnya di sini isnaduhu fihi nazar, walaupun disebutkan oleh Bukhari dalam tarikh beliau, bukan dalam sahihnya, dalam tarikhnya, tapi kata Imam Bukhari wa fi hadzal hadis nazar, hadis ini masih bermasalah, memiliki kelemahan. Demikian pula hadis yang berikutnya dalam Musnad dan lainnya dari Fadl ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala as-salatu matna matna, salat itu dua-dua. Wa tashahudun fi kulli rak'atain, dan tashahud setiap dua rakaat. Wa tadarru'un, dan ketundukan. Wa taqashshu'un wa tamaskunun. Wa tuqni'u yadayk, dan engkau menundukkan tanganmu. Yaqul, dikatakan, tarfa'uhuma ila rabbik, engkau angkat kepada Rabbmu, mustaqbilan bihima wajhak, dalam keadaan menghadap wajahmu, begitu. Wa taqul, dan kau katakan, ya Rabbi, ya Rabbi, faman lam yaf'al dhalika fahiya khidaj, siapa yang tidak melakukannya, maka itu khidaj, kekurangan. Hadis ini pun masih seperti yang sebelumnya, memiliki kelemahan, dhaif, karena dalam sanadnya ada seseorang yang majhul, tidak dikenal. Wa qala Yazid Ar-Raqashi, dari Anas, ma min 'abdin yaqul, tidaklah seorang hamba berkata ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi illa qala lahu rabbuhu labbaika labbaika, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat ya Rabbi ya Rabbi kecuali Allah akan mengatakan kepadanya labbaika labbaika. Ini ucapan Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kalau kita memanggil Allah dengan nama rububiyahnya, ya Rabbi, ya Rabbi, maka niscaya Allah akan menyambutnya dengan kalimat labbaika, labbaika. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Diriwayatkan dari Abi Darda dan Ibnu Abbas, annahuma kana yaqulan, bahwa keduanya berkata, ismullahil akbar, Rabbi, Rabbi. Nama Allah yang paling besar adalah kalimat Rabbi, Rabbi. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, dan disahihkan oleh Hakim, dan disebutkan oleh Suyuti dalam Durrul Manthur. Wa zada nisbatuhu li Ibn Abi Hatim. Kemudian diriwayatkan dari Atha, qala ma qala 'abdun ya Rabbu thalath marrat illa nadhara Allahu ilayhi fa dzakara dzalika lil Hasan. Disebutkan dari Atha Ibn Abi Rabah bahwa tidaklah seorang hamba memanggil dengan kalimat ya Rabbi tiga kali kecuali Allah akan menengok kepadanya dan akan menyambut panggilannya. Fa dzakara dzalika lil Hasan, kemudian disampaikan berita ini kepada Al-Hasan Al-Basri. Apa jawaban beliau? Mendukung jawaban Atha dengan berkata, "Ama taqra'una al-Qur'an?" Apakah kalian tidak membaca Al-Qur'an? Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang yang selalu ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring, dan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah di langit dan bumi. Rabbana, mereka memanggil wahai Rabb kami. Lihat, memanggilnya dengan kalimat Rabb, memanggil dengan nama rububiyah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Yang berikutnya juga sama. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakannya. Dan tidaklah bagi orang-orang zalim akan ada penolong. Ayat berikutnya, juga kalimatnya yang dipanggil, Rabbana, kembali dipanggil dengan nama rububiyah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Memanggil kembali dengan kalimat Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar panggilan yang memanggil kepada iman, agar berimanlah kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Juga selanjutnya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami terhadap rasul-rasul engkau. Wala tughzina yawmal qiyamah, dan jangan hinakan kami yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyelisihi janji-janjimu. Apa akhir ayatnya? Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah kabulkan untuk mereka. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum, kami, kata Allah, enggak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal dari kalian. Enggak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kalian. Qul inna a'udzubikumullah, dicontohkan oleh Allah dengan kalimat Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, dan diakhiri dengan kalimat fastajabalahum, maka dikabulkan. Bukankah ini contoh? Bukankah ini pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala cara berdoa? Kalau kita mau berdoa, panggillah Rabbana atau ya Rabbi, ya Rabbi, dengan merengek kepadanya, dengan ilhah kepadanya. Wa man ta'ammala al-ad'iyyah al-madhkurah, siapa yang memerhatikan doa-doa tersebut di dalam Al-Qur'an, wajadaha ghaliban taftah bismir rabb, maka engkau akan dapati kebanyakan dibuka dengan panggilan rububiyah, dibuka dengan kalimat Rabbana, sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diawali dengan kalimat Rabbana. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya dipanggil dengan kalimat Rabbana, Rabbana. Demikian pula dalam surat Ali Imran, Allah katakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana, semuanya dibuka dengan kalimat rububiyah. Berarti diantara asbab, diantara sebab-sebab dikabulkannya doa adalah merengek dengan memanggil dengan panggilan-panggilan rububiyah. Panggilan rububiyah, imma kalimat ya Rabbi, atau dengan kalimat Rabbana. Ditanya Malik wa Sufyan. Su'ila Malik wa Sufyan, amman yaqulu fid du'a ya Sayyidi. Ditanya Malik dengan Sufyan, semoga Allah merahmati keduanya, tentang orang yang berdoa, tapi memanggilnya dengan kalimat ya Sayyidi. Wahai tuanku, ya Sayyidi. Faqala, maka keduanya menjawab dengan jawaban yang sama. Yaqulu ya Rabbi. Ucapkan saja dengan kalimat ya Rabbi, jangan dengan kalimat ya Sayyidi. Bahkan Imam Malik menambahkan dengan kalimat, ucapkanlah ya Rabbi sebagaimana diucapkan oleh para anbiya fi du'aihim. Kama qalat al-anbiya'u, sebagaimana dikatakan oleh para nabi. Dinukilkan kisah-kisahnya para anbiya selalu memanggil Allah dengan kalimat Rabbana atau ya Rabbi. Naam. Bahkan orang-orang saleh dan salihah yang diceritakan dalam Al-Qur'an selalu memanggil dengan kalimat Rabbi atau Rabbana. Rabbibni, Rabbibni li baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunlah rumah untukku di surga. Disebutkan dengan kalimat Rabbi. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kata Imam Malik, panggil saja dengan kalimat ya Rabbi, sebagaimana para anbiya memanggilnya dengan kalimat ya Rabbi atau Rabbana. Adam alaihi salam menyatakan, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga dengan kalimat Rabbana. Kenapa pakai kalimat-kalimat yang lain? Mereka para anbiya memanggilnya dengan kalimat Rabbana atau Rabbi. Wa amma ma yamna ijabata du'a. Setelah selesai empat penyebab terkabulnya doa, maka kemudian Rasulullah SAW menggambarkan bahwa empat perkara yang ada pada orang tersebut ternyata tidak menyebabkan terkabulnya doa, karena ada penghalang-penghalangnya. Wa amma ma yamna'u ijabata ad-du'a, adapun yang menghalangi terkabulnya sebuah doa, diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya seorang itu tawassu' fil haram, berluas-luas dengan yang haram. Aklan wa syurban wa labsan wa taghdiyatan. Banyak memakai yang haram. Apakah dalam bentuk aklan, makanan, atau syurban, minuman, atau libsan, pakaian, atau taghdiyah. Yani dibesarkan dengan yang haram atau dengan gizi yang haram. Wa qad sabaqa hadis Ibnu Abbas fi hadzal ma'na aidan. Dan sudah lewat ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang makna ini. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, atib mat'amak, baikkanlah atau jadikanlah baik, pilihlah yang baik mat'amak, makananmu. Takun mustajab ad-da'wah, niscaya doamu akan terkabulkan. Fa'aklul halal wa syurbul halal wa labsul halal wa taghdhi bil halal sababun mujibun li ijabati ad-du'a. Berarti memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, memakai pakaian yang halal, dan membesarkan dirinya dengan yang halal, ini merupakan penyebab yang menyebabkan terkabulnya sebuah doa. Sebaliknya, kalau makan yang haram, memakai pakaian yang haram, maka akan terhalang terkabulnya doa. Wa rawa Ikrimah Ibn Ammar, berkata Ikrimah Ibn Ammar, haddathana Al-Asfar, berkata kepada kami Al-Asfar alhamdulillah, qala qila li Sa'ad ibn Abi Waqqas, dikatakan, dia mengatakan bahwa pernah dikatakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas perlu diketahui adalah seorang sahabat yang terkabul doanya, yang setiap dia berdoa terkabul doanya. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikatakan kepadanya, tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulullah SAW, engkau adalah seorang yang dikabulkan doanya di antara para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini kenapa? Faqala, beliau menjawab, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana 'alimun min aina maji'uha. Tidaklah aku masukkan ke dalam mulutku ini satu suapan makanan kecuali aku tahu dari mana datangnya, dari mana asal muasalnya, wa min aina kharajat, dan dari mana dia keluar. Tahu asal muasalnya dari mana dan tahu datangnya dari mana, sehingga dia bisa mengetahui tidak ada yang masuk dalam perutnya kecuali yang halal. Wa an Wahab ibn Munabbih qala, man sarrahu an yastajib Allah da'watahu falyutib ta'matahu. Kata Wahab ibn Munabbih, siapa yang ingin, sarrahu yakni siapa yang suka untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyutib, hendaklah dijadikan thayyib makanannya. Hendaklah dia memakan makanan yang thayyib. Wa an Sahal bin Abdullah qala, man akala al-halal 40 sabahan, siapa yang memakan makanan yang halal 40 hari, ujibat da'watuhu, akan dikabulkan doa-doanya. Wa an Yusuf ibn Asbat, dari Yusuf ibn Asbat qala, balaghana anna du'a al-'abdi yuhbas 'anil samawati bisu'il mat'am. Kata Yusuf ibn Asbat, nyampe kepadaku berita riwayat bahwa doanya seorang hamba akan tertahan di langit, bisu'il mat'am, dengan jeleknya makanan dia. Ini kalau makanan ini makannya adalah jelek, maka terhalang. Wa qawluhu fa anna yustajabu lidzalik. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis tadi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana akan dikabulkan? Makna kalimat fa anna, yani kaifa? Kaifa yustajabu lahu? Bagaimana akan dikabulkan doanya? Fa huwa istifhamun waqa'a ala wajhi ta'ajjub wal istib'ad. Maka itu merupakan pertanyaan, tetapi pertanyaan yang terjadi dalam konteks keheranan dan dalam konteks istib'ad. Istib'ad itu hampir tidak mungkin, jauh, ba'id. Mana kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW, fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan? Yani istib'ad, enggak mungkin akan dikabulkan. Jauh sekali kemungkinannya untuk dikabulkan. Wa laisa sarihan fi istihalatil istijabah, tetapi itu bukan tegas menyatakan tidak dikabulkan, tetapi menunjukkan kecil kemungkinan dikabulkan. Dan istib'ad, jauh sekali kemungkinannya untuk dikabulkan. Tetapi tidak sarih man'aha bil kulliyah, tidak tegas menyatakan tidak dikabulkan secara keseluruhan, tidak. Hanya menyatakan anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan. Ini istib'ad wa ta'ajjub, merasa tidak mungkin, merasa jauh, bagaimana mungkin akan dikabulkan. Tetapi tidak dinafikan secara keseluruhan. Bukan dikatakan tidak mungkin dikabulkan, bukan. Mungkin, tapi kecil. Fa yu'khad min hadza anna tawassu' fil haram wa taghadhi bihi min jumlah mawani' al ijabah. Maka diambil faedah dari hadis ini bahwa siapa yang berluas-luas dengan yang haram, banyak memakai yang haram dalam makanannya, minumannya, maka itu termasuk penghalang yang akan menghalangi doa-doanya. Penghalang untuk terkabulnya doa-doa. Wa qad yujad ma yamna'u hadzal mani' min man'ihi. Dan bisa jadi terdapat apa yang menghalangi al-mani' min man'ihi. Wa qad yakunu irtikabul muharramatil fi'liyah mani'an min al-ijabati aydan. Tetapi bisa jadi ada yang lain selain ini dari penghalang-penghalang terkabulnya doa. Tidak hanya makanan, minuman, dan kemudian perkara-perkara yang dijadikan sebagai pakaiannya, tidak hanya itu. Termasuk perbuatan-perbuatan juga, termasuk perkara-perkara yang dikerjakannya. Kalau haram, maka itu akan menjadi penyebab terhalangnya doa pula. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah salah satu dari penghalang-penghalang terkabulnya doa. Wa qad yakunu irtikabul muharramatil fi'liyah, bisa jadi orang yang melakukan keharaman-keharaman secara perbuatan, mani'an minal ijabati aydan, juga dia akan terhalang terkabulnya doa juga. Wa kadzalika tarkul wajibati kama fil hadis, demikian pula orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam hadis. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang dalam keadaan tidak mau memerintahkan kepada yang baik, tidak mau mencegah dari yang munkar, juga yumna istijabati du'ail akhyar, juga akan menghalangi doanya orang-orang yang baik. Orang-orang baik, tetapi doanya terhalang. Kenapa? Karena tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Dia mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya, tidak memerintahkan pada orang lain. Dia meninggalkan yang haram-haram untuk dirinya, tidak memperingatkan orang-orang lain. Wa fi'lu ta'ati yakunu mujiban lil istijabati du'a. Sebaliknya, siapa yang melakukan ketaatan-ketaatan, maka ketaatan itu merupakan penyebab terkabulnya doa. Walihada lamma tawassala alladhina dakhalu al-ghar. Sebagaimana buktinya adalah seorang yang dikisahkan atau tiga orang yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika tawassala alladhina dakhalu al-ghar, ketika orang-orang yang masuk ke gua, ada tiga orang yang masuk ke gua, berdoa. Dan masing-masingnya berdoa dengan menyebutkan amal solehnya. Artinya amal soleh pun penyebab terkabulnya doa. Qanibin a'azakum, mudah-mudahan masih ingat kisahnya. Tiga orang yang terkurung di gua dengan batu yang runtuh di hadapannya. Maka mereka tidak memiliki cara lain. Berupaya-berupaya mereka tidak mampu, maka mereka berdoa. Dan berkata salah seorang mereka, berdoalah dengan menyebutkan kebaikan kalian kepada Allah SWT. Apa yang engkau anggap itu adalah suatu yang paling ikhlas kau lakukan, maka engkau sebutkan sebagai tawassulan, sebagai perantara agar terkabulnya doa. Maka yang satu menyatakan, ya Rabbi, aku memiliki orang tua begini dan begitu. Ya, ini bagaimana baktinya pada orang tua. Setiap aku pulang, aku tidak minum sampai orang tua aku minum susu. Baru aku yang minum. Ketika aku datang, mereka dalam keadaan tidur. Maka aku tunggu sampai bangunnya dan aku tidak berani minum. Sampai kedua orang tua bangun dan aku berikan susu pada mereka, baru aku minum susu. Ya Allah, kalau ini adalah kebaikan yang kau terima, maka kabulkanlah doaku. Maka bergeraklah batu yang menutupi gua tadi sedikit. Yang kedua juga berdoa dengan menyebutkan kebaikannya. Ya Allah, aku begini dan begitu. Menceritakan tentang dirinya, kasusnya, yang dia dalam keadaan tertarik dengan seorang wanita yang masih familinya. Ketika dia berhutang kepadanya, dia memberikan syarat, boleh aku berikan uang ini asal engkau mau menuruti apa kemauanku. Tetapi ketika sudah amkana, sudah memungkinkan dia untuk berbuat zina, wanita tadi menyatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Maka aku berhenti, tidak menyentuhnya sama sekali, dan mengatakan kepadanya, silakan kamu pergi dan ambil uang itu untuk kamu, bukan sebagai hutang. Tidak jadi melakukan yang haram karena takut pada Allah Taala. Ya Allah, kalau ini adalah amal saleh, kabulkanlah doaku. Maka batu tadi bergerak lagi. Qanibrina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang satu lagi, dia dalam keadaan memiliki amanah, punya orang lain pekerjanya, pegawainya. Dalam keadaan dia tidak bisa mengembalikannya dalam bentuk kambing-kambingnya, maka dibiarkan, dipelihara sampai kambing itu memenuhi bukit. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Tidak dikurangi oleh dia sama sekali. Sampai ketika datang orangnya, mana kambingku? Itu. Semua yang ada di bukit itu adalah milikmu seluruhnya. Terkejut dia. Kamu jangan main-main. Aku tidak main-main. Kambingmu yang dulu cuma sekian, itu sudah sekian banyaknya. Dan itu semua punya kamu. Ya Allah, kalau ini adalah amalan saleh yang kau terima, kabulkanlah doaku. Maka bergelak batu itu dan terbukalah gua itu. Qanibirina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kisah yang disebutkan dalam riwayat, dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, yang menunjukkan ibrah, pelajaran, bahwa doa dengan bertawassul, dengan amal saleh, itu adalah penyebab terkabulnya sebuah doa. Ini dimaksud oleh beliau dengan kalimat walihada lamma tawassala alladhina dakhalul ghar. Oleh karena itu, ketika bertawassul orang-orang yang terjebak dalam gua, wantabaqat alaihimus sakhrah, dan tertutup oleh batu, bi'amali salihah, mereka berdoa dengan tawassul bi'amalihimus salihah, bertawassul dengan amalan-amalan mereka yang saleh. Kalimat bi'amalihim jarun wa majrur, muta'alliqun bimadha? Muta'alliqun bikalimah tawassala. Tawassala alladhina dakhalul ghar wa antabaqat alaihim as-sakhra bi'amalihim. Ini tawassal bi'amalihim as-salihah. Allati akhlasu fiha lillah, yang mereka mengikhlaskan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa da'u Allah biha, dan mereka berdoa kepada Allah dengan amalan saleh tadi. Ternyata ujibat da'watuhum, ternyata dikabulkan doa-doa mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga oleh Ibn Hibban, rahimahumullah. Wa qala Wahab bin Munabbih, mathalul ladzi yad'u bighairi 'amal kamathalil ladzi yarmi bighairi watar. Orang yang berdoa tanpa amalan saleh itu seperti orang yang memanah tanpa senar. Bisakah memanah tanpa senar? Busurnya enggak ada senarnya, bagaimana akan memanah? Kata beliau, kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, mathalul ladzi yad'u bighairi 'amal, permisalan orang yang berdoa tanpa amalan-amalan saleh, berdoa meminta tetapi amalannya semua tidak saleh. Amalan-amalannya dalam keadaan maksiat, dosa, haram, kewajiban-kewajibannya ditinggalkan. Maka orang yang berdoa dalam keadaan tanpa amal, maka dia seperti orang yang memanah tanpa senar. Wa anhu, dan juga dari Wahab bin Munabbih, al-amalu salih yuballighu ad-du'a. Amalan saleh akan menyampaikan doa kepada Allah. Amalan saleh akan mengantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Dibacakan oleh Wahab bin Munabbih, tala qaulahu ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanyalah, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Wal 'amalus shalih yarfa'uh, dan amalan saleh menaikkan. Jadi secara makna bisa bermakna amalan saleh naik, bisa bermakna amalan saleh menaikkan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yani menaikkan kalimat thayyib dan menaikkan ucapan-ucapan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan saleh tersebut. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala bil wara'i amma harramallah yaqbalullahu ad-du'a wat tasbih. Qad Umar radhiyallahu taala anhu, dengan wara', dengan berhati-hati dari yang haram, yang diharamkan oleh Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa dan tasbihnya. Allah akan mengabulkan doa dan tasbihnya dengan apa? Bil wara'i amma haram Allah. Dengan kehati-hatian dari apa yang Allah haramkan. Maka kalau orang itu hati-hati dari yang haram, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, yakfi ma'al birri minad du'a'i mithlu ma yakfi at-ta'am minal milh. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yakfi ma'al birri minad du'a. Cukup bersama amal kebaikan dan doa itu mencukupi. Mithlu ma yakfi at-ta'am minal milh, seperti mencukupinya makanan dari garam. Yakfi ma'al birri minad du'a, bersama amalan-amalan bir diiringi doa itu cukup, seperti cukupnya makanan yang diiringi dengan garam. Kalau tidak diiringi dengan garam maka tidak cukup, ada sesuatu yang kurang. Demikian pula yang namanya doa tidak diiringi dengan amalan saleh, sesuatu yang hambar. Wa qala Muhammad ibn Wasi', yakfi min ad-du'a'i ma'al wara' al-yasir. Wa qila li Sufyan, law da'awta Allah, qala in taraka ad-dhunub huwa ad-du'a. Kata Muhammad ibn Wasi', yakfi min ad-du'a' ma'al wara' al-yasir, cukup bersama doa, atau yakfi min ad-du'a ma'al wara' al-yasir, dengan al-wara', dengan kehati-hatian yang sedikit. Al-wara' adalah kehati-hatian dari yang haram. Cukup dengan itu sebagai doa. Wa qila li Sufyan, dikatakan kepada Sufyan, "Lau da'awta Allah, kalau engkau berdoa kepada Allah, in taraka adh-dhunub huwa ad-du'a." Kalau engkau meninggalkan dosa-dosa, itu cukup sebagai doa. Fa inna a'azakumullah, artinya meninggalkan dosa-dosa, niscaya Allah akan memberikan apa yang diharapkannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diinginkannya. Allah akan jadikan dia tenteram, Allah akan jadikan dia merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Lais, ra'a Musa alaihi salam rajulan rafi'an yadayhi wa huwa yas'alullah mujtahidan. Kata Lais, Musa alaihi salam melihat seseorang rafi'an yadayhi, mengangkat tangannya ke langit. Wa huwa yas'alullah mujtahidan, dan dia meminta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Maka berkata Musa, ay rabbi abduka da'aka hatta rahimtahu wa anta arhamur rahimin fama sana'ta fi hajatihi. Maka Musa berdoa kepada Allah, ay rabbi, wahai Rabbku, ini hambamu berdoa kepadamu hingga dia sungguh mengasihani, yani membuat orang kasihan kepadanya, menyebabkan kau kasihan kepadanya. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Fama sana'ta fi hajatihi, apa yang kau lakukan ya Allah terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Yani Musa berdoa agar doa orang ini dikabulkan, kasihan dia meminta. Maka Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya, dan Musa berdoa, ya Allah, apa yang kau perbuat terhadap doanya orang ini. Faqala, maka dikatakan kepadanya, ya Musa, law rafa'a yadayhi hatta yanqati'a ma nadhart fi hajatihi hatta yanzur fi haqqi. Apa jawaban Allah pada Musa? Musa melihat orang itu kasihan. Kenapa? Karena dia berdoa dengan mengangkat tangannya, dengan mujtahidan, dengan bersungguh-sungguh, sehingga orang yang melihatnya kasihan. Ya Allah, kasihan orang ini. Maka Musa AS berdoa, ya Allah, orang ini berdoa kepadamu sampai seperti itu, sampai mengasihani orang yang melihatnya, dan engkau adalah maha pengasih, maha penyayang. Kenapa engkau tidak mengabulkan doa orang ini? Atau apa yang kau lakukan terhadap doanya orang ini? Ternyata Allah SWT menjawab, lau da'a, lau rafa'a yadaihi, walaupun dia mengangkat tangannya sampai putus tangannya, aku enggak akan melihat permintaannya, dan aku tidak akan memperhatikan permintaannya sampai dia memperhatikan hakku, kata Allah SWT. Apa hak Allah? Ibadah. Hak Allah adalah diibadahi. Maka kata Allah kepada Musa AS, orang ini mau berdoa sampai tangannya putus sekalipun, sampai menangis-nangis darah sekalipun, bagaimana akan dikabulkan terhadap orang ini yang tidak mau memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab dengan kalimat, hatta yandur fi haqqi, aku tidak akan kabulkan sampai dia memperhatikan hakku, kata Allah. Hak Allah diabaikan, kemudian doa merengek-rengek. Hak Allah diabaikan, tidak dikerjakan, disia-siakan, kemudian meminta, berharap dengan sungguh-sungguh, menangis, meminta. Khonfirina azakumullah, la hatta yandur. Khonfirina azakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang dhaif. Dari Ibn Abbas, secara marfu'an, ma'nahu, maknanya yang marfu'. Yani ada makna yang seperti ini, dari riwayat-riwayat yang marfu'. Wa qala Malik ibn Dinar, asaba bani Israil bala'an, fa kharaju makhrajan, fa auha Allah ta'ala ila nabiyhi an akhbarahum annakum takhrujuna ila as-sa'id bi abdanin najisah. Dikatakan oleh Malik ibn Dinar, asaba bani Israil bala'un, bani Israil ditimpa bala bencana, fa kharaju makhraja, maka mereka keluar di satu tempat. Fa'auha Allah ta'ala ila nabiyyi, kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya, an akhbiruhum, beritakan pada mereka, annakum takhrujuna ila sa'id bi abdanin najisah, kalian keluar ke tempat-tempat tinggi seperti itu untuk berdoa dengan badan-badan yang najis. Wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima, kalian angkat tangan-tangan kalian berdoa kepadaku, kalian angkat tangan-tangan yang sudah dipakai untuk menumpahkan darah secara zalim. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan kalian sudah memenuhi rumah-rumah kalian dengan tangan-tangan kalian dengan yang haram. Al'an ishtadda ghadabi 'alaykum, sekarang aku lebih marah kepada kalian. Walan tazdadu minni illa bu'da, dan kalian tidak menambah dariku kecuali kejauhan. Qul inna a'udzubikumullah, kenapa Allah tambah murka dalam riwayat ini? Karena ketika mereka datang berduyun-duyun ke tempat yang tinggi untuk berdoa, dan mereka berduyun-duyun datang dalam keadaan badan-badan mereka kotor najis. Mengangkat tangan, tangan yang baru dipakai berbuat zalim, tangan yang baru dipakai menumpahkan darah, tangan yang baru dipakai untuk membunuh, tangan yang baru dipakai untuk melukai orang-orang yang tidak halal untuk dilukai darahnya, untuk ditumpahkan darahnya. Maka apakah tangan yang diajukan itu untuk meminta dalam keadaan membuat Allah ridha? Sungguh membuat Allah semakin marah. Datang dengan badan yang najis, mengangkat tangan-tangan yang masih berlumuran darah. Tangan yang baru dipakai untuk berbuat zalim. Khulubina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh para ulama kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Artinya, apa yang dikatakan oleh para ulama bukan berhujjah hanya dengan hadis dhaif ini, tetapi dengan sekian ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang saleh, orang yang amalannya amalan yang saleh, orang yang memakan makanan yang baik, makanan yang halal, meminum minuman yang halal, membesarkan dirinya dengan yang halal, orang yang ketika diperintah oleh Allah dia mentaati, ketika dilarang dari yang haram dia tinggalkan. Orang yang seperti ini pantas untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang asi, yang kotor dengan dosa-dosa, dia datang dalam keadaan penuh dosa, mengangkat tangannya tangan yang penuh kezaliman, mengucapkan dengan mulut, mulutnya yang banyak memakan makanan yang haram. Khonibidana azakumullah anna yustajabu lidhalik. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Bahkan bisa jadi membuat Allah semakin murka kepadanya. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, la tastabti al-ijabah. Jangan engkau menganggap lama dikabulkannya doa. Artinya jangan terburu-buru untuk dikabulkannya doa. Wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi, padahal engkau telah menutup pintu-pintunya dengan dosa. Jangan terlalu berharap ingin cepat dikabulkan sedangkan doamu terhalang dengan dosa-dosamu sendiri. Wa qad hadzal ma'na ba'd asy-syu'ara, maka kata ba'd as-salaf, jangan engkau terburu-buru untuk dikabulkannya doa sedangkan engkau menghalanginya dengan dosa-dosamu. Kalimat ini atau makna ini diambil oleh para penyair, para suara dalam ucapannya. Nahnu nad'ul ilaha fi kulli karabin, thumma nansahu inda kashfil kurubi, kaifa narju ijabatan lidu'ain, qad sadadna tariqaha bidunubi. Kami berdoa kepada al-ilah dalam segala macam kesusahan, thumma nansahu, kemudian kita melupakannya ketika dihilangkan kesusahan itu. Jadi ketika kesusahan itu sudah hilang, melupakan Allah SWT dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Kaifa narju ijabatan li du'ain, bagaimana kita berharap akan dikabulkannya sebuah doa sedangkan kita qad sadadna, sudah kita tutup sendiri tariqaha bidzunubi, sudah kita tutup sendiri jalan doa itu dengan dosa-dosa. Jadi yang menghalangi terkabulnya doa justru dia sendiri dengan maksiat. Ketika kesusahan memanggil ya Rabbi, ketika hilang kesusahannya bermaksiat kembali, memakan yang haram, meminum yang haram, berbuat yang haram. Ketika kesusahan doa lagi kepada Allah, tadarruan wa khufya. Kemudian setelah dihilangkan kesusahannya kembali lagi berbuat dosa. Apakah kita berharap akan dikabulkan doa kita padahal kita telah menghalangi doa itu dengan dosa-dosa kita sendiri? Ini juga termasuk yang kita ambil dari hadis innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib-tayyib. Dan bagaimana mungkin akan dikabulkan seorang yang meminta kepada Allah dalam keadaan memakan makanan yang tidak tayyib, meminum minuman yang tidak tayyib, membesarkan dirinya dengan sesuatu yang tidak tayyib. Hadis berikutnya, hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Anil Hasan ibn Aliin سبق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. Dari حسن ابن علي cucu رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan kesayangan beliau. Beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah." Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Demikian diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tirmidzi, dan dikatakan oleh Tirmidzi hasanun sahih. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, hadal hadis kharrajahu al-imamu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan juga Tirmidzi, dan juga Nasa'i, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga Hakim dari hadis Buraid Ibni Abi Maryam dari Abil Hawra dari Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma wa sahahahu At-Tirmidzi, dan sahihkan At-Tirmidzi wa Abul Hawra As-Sa'di wa qala al-aktsarun, dan banyak para ulama menyatakan ismuhu Rabi'ah Ibn Syaiban wa wathaqahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban, dan dianggap thiqah beliau oleh Ibn Hibban. Wa tawaqqafa Ahmad, sedangkan Ahmad tawaqquf, tidak mengomentari. Fi anna Abul Hawra ismuhu Rabi'atu Ibn Syaiban. Ini Abul Hawra As-Sa'di, kebanyakan para ulama menyatakan namanya Rabi'ah Ibn Syaiban, yang dianggap thiqah oleh Nasa'i dan Ibn Hibban. Sedangkan Imam Ahmad tawakuf kalau beliau itu yang bernama Rabi'ah Ibn Syaiban. Wa mala ila tafarruq ila tafriqah bainahuma, dan beliau cenderung untuk membedakan antara keduanya, bahwasanya Abul Hawra As-Sa'di bukan Rabi'ah Ibn Syaiban. Wa qala al-Jawzani Abul Hawra majhulun la yu'raf. Kata Jawzani, Abul Hawra adalah orang yang majhul, tidak dikenal. Wa hadzal hadis qit'atun min haditsin tawil. Hadis ini merupakan potongan dari hadis yang panjang. Fihi dhiqqu qunutil witr, yang di dalamnya disebut tentang qunut witir. Wa 'inda Tirmidzi wa ghayruhu ziyadah fi hadzal hadis, dan dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya ada tambahan dalam hadis itu, wahia fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba raibah. Ada tambahan kalimat yang namanya sidq, kejujuran, itu adalah ketenteraman, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Wa lafdz Ibnu Hibban, dan dalam lafadz Ibnu Hibban, fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarr raibah. Yang namanya kebaikan itu adalah ketenteraman, dan yang namanya kejelekan itulah yang dikatakan kegelisahan atau keraguan. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Wa qad kharrajahu al-Imam Ahmad bi isnadin fihi jahalah an Anas. Beliau mengeluarkan riwayatnya juga dengan sanad yang di dalamnya ada seorang yang majhul. Disebutkan sanadnya sampai ke Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Wa kharrajahu min wajhin akhar ajwad minhu mauqufan ala Anas. Disebutkan oleh beliau, dikeluarkan riwayat pula dari sisi lain yang lebih bagus sanadnya, tetapi mauqufan ala Anas. Adapun yang marfu' sampai kepada Nabi disebutkan fihi jahalah, ada yang majhul di dalam riwayatnya. Tetapi ada yang ajwad minhu, ada yang sanadnya lebih bagus, tetapi tidak sampai kepada Nabi, tapi mauquf ala Anas. Wa kharrajahu Tabrani min riwayat Malik dari Nafi' dari Ibn Umar marfu'an. Qala Dharqutni wa innama yurwa hadha min qawli Ibn Umar. Sesungguhnya diriwayatkan demikian dari ucapan Ibn Umar dan dari Umar. Wa yurwa an Malik min qawlihi, dan juga diriwayatkan dari Malik dari ucapan beliau. Intaha, yakni mauquf ala Malik. Naam. Dari mauquf ala Ibn Umar. wa yurwa bisnadin dha'ifin an Utsman ibn Atha al-Khurasani wa huwa dha'if. Diriwayatkan pula dengan sanad yang lemah dari Utsman ibn Atha al-Khurasani dan beliau dha'if. Dari ayahnya, dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala li rajulin, wa beliau berkata pada seseorang, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Qala wa kaifa bi wa kaifa li bil ilmi bidzalik? Bagaimana aku tahu mana yang meragukan dan mana yang tidak meragukan? Qala, dijawab, idza aradta amran fadh' yadaka ala sadrik. Kalau engkau menginginkan sesuatu, letakkan tanganmu di dadamu. Fa inal qalb yattarib lil haram, karena hati ini akan bergetar pada yang haram dan akan tenteram pada yang halal. Wa inal muslim al wara' yad'u as-saghirah makhafat al-kabirah, dan seorang muslim yang wara', yang berhati-hati, dia akan berhati-hati dari dosa yang kecil karena takut dari yang besar. Wa qad ruwiya an 'Atha al-Khurasani mursalan, diriwayatkan pula dari Atha al-Khurasani secara mursal. Maka riwayat ini juga dikatakan dengan sanad yang dhaif, dan dalam riwayat lain mursal. Naam, tidak jadi hujjah. Wa kharaja Tabrani nahu bi isnadin dhaif. Tabrani meriwayatkan yang semirip dengan ini juga dengan sanad yang dhaif. Dari Wasilah, dari Ibn al-Asqa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zada fih, ditambah di dalamnya, qila lahu faminal wara'. Famanil wara', atau siapa yang dimaksud dengan wara'? Qala alladhi yaqif inda syubhah. Kalau begitu siapa yang berhati-hati? Dijawab, orang yang berhenti pada apa yang tidak jelas, pada syubhah. Hadis ini juga dhaif. Kalau untuk urusannya meninggalkan syubhah, sudah ada hadis yang sahih, yaitu innal halal bayyin wal halal bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Dianjurkan pula pada hadis itu bahwa yang namanya syubhat dihindari. Wa man taqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang meninggalkan syubhat-syubhat, dia meninggalkan atau menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk dalam syubhat, maka dia terjerumus dalam yang haram. Sehingga maknanya sahih, tapi bukan kita berhujjah dengan hadis ini. Bahwa siapa yang dikatakan wara', orang yang wara' adalah orang yang berhati-hati dari syubhat. Yaqif ala syubhah. Wa qad ruwiya hadha al-kalam mawqufan ala jama'atin min as-sahabah. Dinukil pula ucapan seperti ini, mawquf, dari ucapan-ucapan para sahabat. Di antaranya ucapan Umar, ucapan Ibnu Umar, ucapan Abu Darda, ucapan Ibnu Mas'ud dan lainnya. Ma turidu ila ma yaribuka wa hawlak 4000 la turibuka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ma turidu ila ma yaribuka. Apa yang kamu inginkan pada sesuatu yang meragukan kamu? Wa haulaka, sedangkan di sekitarmu ada 4000, ada 4000 perkara yang tidak meragukan. Yani ini juga nasihat dari mereka, mauquf, ucapan-ucapan para sahabat yang juga mengandung makna seperti tadi. Yang namanya orang berhati-hati adalah orang yang meninggalkan syubhat, dan yang namanya orang yang tidak mau yang meragukan tapi menginginkan sesuatu yang tidak meragukan adalah orang-orang yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana akan mengambil sesuatu yang meragukan padahal masih ada 4000 yang tidak meragukan. Ini yakin 4000. Ini ragu. Bagaimana mungkin akan mengambil yang meragukan padahal di sana di sekitarmu ada 4000 perkara yang tidak meragukan. Ini juga terkandung makna yang disebut dalam hadis, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Apalagi yang tidak meragukan ada 4000 lebih banyak. Kenapa kamu harus cari yang meragukan? Ini enggak jelas, sudah tinggalkan. Yang jelas masih banyak. Yang jelas-jelas halal masih banyak. Kenapa kamu harus mencari-cari sesuatu yang seperti ini yang masih meragukan? Qala Umar, da'ur riba war raibah. Yani martabtum fihi wa in lam tatahaqqaqu annahu riban. Kata Umar, da'u ar-riba war-raibah. Tinggalkan riba dan raibah. Riba adalah yang jelas-jelas riba, haram. Sedangkan raibah yang meragukan. Riba waraiba, tinggalkan kedua-duanya. Yang jelas riba maupun yang bau-bau riba. Ini bagaimana hukumnya? Ini bagaimana hukumnya? Ini bilang boleh, ini bilang enggak boleh, ini bilang enggak boleh, ini bilang boleh. Ikhtilaf para ulama yang ini bermata yang sana bermata ini. Sudah. Perdagangan yang halal masih banyak. Kenapa ngurus yang demikian? Qul na'udzubikumullah kaum muslimin ya syarmati. Dikatakan di sini oleh Umar, da'ur riba war raibah, tinggalkan riba dan ar-raibah. Yani martabtum fihi, apa yang kamu ragu padanya. Wa in lam tatahaqqaqu annahu riba, walaupun belum jelas pasti kalau itu riba, kamu tinggalkan karena kekhawatiran jatuh ke dalam riba. Maka tinggalkanlah riba war raibah. Wa ma'na hadzal hadis yarji ila al-wuquf 'inda ash-shubuhati wa tiqaiha. Mana hadis ini kembalinya kepada hendaklah kita berhati-hati tidak masuk ke dalam syubhat-syubhat. Hendaklah kita menghindari perkara-perkara syubhat. Wattiqaiha, attiqaiha artinya menghindarinya. Fa innal halalal mahd la yahsul lil mu'min fi qalbihi minhu raib. Karena halal yang jelas enggak mungkin ada dalam hati seorang muslim keraguan. War raib, yang namanya raib keraguan, bimanal qaliq wal ittiram. Yang namanya keraguan atau raib itu mengandung makna qaliq. Qaliq itu gelisah. Wattirab, kegoncangan. Jangan-jangan ini haram, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini begitu. Gelisah hatinya. Baltaskun ilaihi nafs. Tetapi seorang yang tahu itu halal dengan bayyin, dengan jelas, maka hatinya tenteram. Enggak ada kegelisahan, enggak ada keraguan, enggak ada kegoncangan. Wa yatma'innu bihil qalb, akan tenteram hatinya. Wa ammal mushtabihat, adapun perkara-perkara yang samar-samar, ya sulbiha lil qulubil qaliq, akan terjadi dalam hati ini kegoncangan. Walittiram, akan terjadi dalam hati ini kegelisahan. Al mujib lisyak, yang itu merupakan konsekuensi syak. Ragu, halal apa haram. Udahlah, enggak apa-apa. Setelah itu, gimana kalau ternyata haram? Nanti doa saya tidak terkabul. Bagaimana kalau ternyata ini adalah dosa? Bagaimana kalau begini? Gelisah terus. Maka dikatakan da' mayaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang begitu. Tinggalkan yang membuat hati kamu gelisah, tinggalkan yang membuat hati kamu deg-degan, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ketakutan, yang membuat kamu selalu dalam keadaan qaliq. Ambil yang halal jelas. Innal halal bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Makan yang halal, yang jelas-jelas halalnya, maka hatimu tenteram. Makan dengan tenteram, minum dengan tenteram. Naam. Wa qala Abu Abdurrahman Al-Umari Az-Zahid, "Idza kana al-'abdu wara'an, taraka ma yaribuhu ila ma la yaribuhu." Kalau seorang hamba itu memiliki sifat wara', wara' kehati-hatian, maka orang itu pasti akan meninggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. وقال الفضيل ابن عياض يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Kata Fudail, beberapa manusia yaz'um, mengaku-ngaku dengan salah, أن الورع شديد, bahwa yang namanya ورع itu keras, susah. وَمَا وَرَدَ عَلَيَّ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَدْتُ بِأَشَدِّهِمَا, dan tidaklah datang kepadaku dua perkara kecuali aku mengambil yang paling susahnya. Maka kata beliau, فَدَعْ يَرِيبُكْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكْ, tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Apa yang dikatakan oleh manusia tadi dikatakan dengan kalimat زَعَمَا, itu menunjukkan perkara yang salah. Siapa bilang harus yang susah? Bahwa yang namanya wara artinya cari yang susah. Bisa naik kendaraan, dia jalan kaki. Oh, wara saya. Bisa dia berkendaraan, ada fasilitasnya. Enggak mau, saya mau jalan saja. Itu bukan wara, mencari yang susah. Yang namanya wara adalah tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Walaupun harus jalan, misalnya. daripada saya begini, ada kemungkinan-kemungkinan ini kemaksiatan, lebih baik saya jalan. Tetapi kalau tidak demikian, keadaannya mencari-cari kesusahan, bukan wara' namanya. Yang namanya wara' da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang namanya wara' adalah tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Wa qala Hasan ibn Abi Sinan, ma syai'un ahwan minal wara'. Idza rabaka syai' fada'hu. Wa hadha innama yashul 'ala mithli Hasan rahimahullah. Berkata Hasan ibn Abi Sinan, ma syai'un ahwan minal wara', tidak ada sesuatu pun yang lebih ringan, lebih gampang, lebih enteng daripada wara'. Enggak ada sesuatu yang lebih gampang daripada al-wara'. Kenapa? Kata beliau, idza rabaka syai' fada'hu. Karena gampang sekali. Kalau kamu ragu terhadap sesuatu, tinggalkan, selesai. Qala, dikatakan oleh Ibn Rajab, hadza innama yazhul ala mithli Hasan rahimahullah. Iya, memang gampang bagi orang yang seperti beliau, Al-Hasan ibni Abi Sinan. Orang saleh, gampang sekali. Apa yang ragu, tinggalkan, selesai. Tetapi orang-orang sekarang yang kurang saleh, kurang iman, tahu ini meragukan, tahu yang ini meyakinkan, tetapi masih mengatakan, ini ya memang meragukan, tapi kalau saya gak pakai yang ini nanti bagaimana? Nanti saya harus jalan, capek, nanti saya harus begini, nanti saya harus begitu, nanti saya gak dapat-dapat uang, gak dapat-dapat untung. Ini kita orang yang syubhat-syubhat aja, susah dagangnya, apalagi yang halal, katanya. Qul inna a'udzu billahi. Lihat. Berarti jawabannya susah atau mudah wara itu? Hah? Dikatakan tadi oleh Hasan ibn Abi Sinan, "Ma syai'un ahwan min al-wara'." Enggak ada sesuatu yang lebih gampang daripada wara. Kalau ada sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan. Selesai. Iya, bagi beliau memang mudah. Tetapi bagi kita, bagi beberapa orang yang dhaiful iman, masih mikir dunia. Masih mikir dunia. Berarti saya harus meninggalkan ini, berarti harus meninggalkan itu, berarti. Akhirnya susah. Padahal teorinya mudah sekali. Teorinya sangat mudah. Apa yang meragukan, tinggalkan. Kepada apa yang tidak meragukan. Kalau kamu meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan, hatimu akan tenteram. Akan tenteram, tenang. Tetapi kalau masuk ke dalam perkara-perkara yang syubhat, yang meragukan, pasti akan gelisah terus. Akan gelisah terus seperti dikejar-kejar dosa. Apa nikmat hidup dalam kegelisahan seperti itu? Apa bahagia hidup dalam keadaan selalu gelisah hatinya, selalu iltirab wa qaliq. Qulna a'udzubikumullah da'ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Wassalatu wa afiyah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.